saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Buah dari ilmu adalah amal. Dan manisnya kehidupan tidak akan terasa kecuali dengan giat untuk beramal soleh. Dan di antara tanda keikhlasan ialah memperbanyak untuk beramal soleh. Semakin banyak amal seseorang, berarti semakin tinggi kedudukannya di surga kelak, serta semakin lengkap keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Konon, orang-orang termulia yang pernah ada di dunia merupakan panutan di dalam ketekunan mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Kita lihat contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang dipuji oleh Allah saking tekunnya ia beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan serta patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjulukinya dengan sifat qanit, ya, yaitu seorang yang patuh, yang berarti konsisten dalam mentaatinya. Begitu pula Nabi Dawud alaihi salam yang konon sehari puasa dan sehari berbuka, di mana beliau tidur hingga tengah malam, kemudian sepertiganya untuk sholat, dan seperenam sisanya untuk tidur kembali. Simak pula bagaimana Allah memuji Nabi Zakaria alaihi salam, istrinya dan juga anaknya yakni Nabi Yahya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Demikian pula para salaf kita, mereka adalah orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menceritakan suatu ketika aku mendapati Syekhul Islam salat fajar. Selepas salat, beliau kemudian duduk berzikir mengingat Allah hingga mendekati tengah hari. Beliau kemudian memandangku seraya mengatakan, inilah sarapanku. Kalaulah aku tidak menyantapnya, niscaya akan lenyaplah semua kekuatanku. Dalam kisah yang lain, Syekhul Islam pernah bercerita tentang dirinya. Beliau berkata, kadangkala pikiranku benar-benar sedang buntu menghadapi suatu masalah yang cukup rumit. Lalu, aku pun segera beristighfar kurang lebih 1000 kali. Hingga akhirnya pikiranku terbuka kembali dan masalah itu pun akhirnya terpecahkan. Kemudian beliau melanjutkan, Padahal ketika itu aku mungkin sedang berada di pasar, masjid, jalan, atau di madrasah. Dan itu semua tidak menghalangiku untuk selalu mengingat Allah dan beristighfar kepadanya sampai kutemukan apa yang kucari. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga pernah bercerita tentang Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Katsir mengatakan, "Aku tidak pernah mengetahui ada seorang alim pun di zaman kami yang lebih banyak ibadahnya daripada dia," yakni Ibnu Qayyim. Konon, ia punya cara tersendiri ketika sholat. Sholatnya lama, ruku dan sujudnya pun ia panjangkan sedemikian rupa. Sampai kadang teman-temannya merasa kesal dan mencelanya. Namun demikian, dia tidak menggubris mereka dan dia tetap dalam sholatnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ketaatan ibarat cahaya yang bersemayam di dalam dada. Maka tingkatkanlah ibadah dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah sebaik-baik jalan untuk menggapai cita-cita. Perbanyaklah mengingat Allah, membaca kitabnya, dan sholat di tengah malam, karena kejernihan hati amatlah besar pengaruhnya, dan kekeruhan hati sangatlah berbahaya bagi kehidupan. Nasihatku untukmu.